Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn Al-Hasan ibn Al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang ke-8 yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab fil amr bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha, tentang perintah untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa hal yang berkaitan dengan adab-adab menjaga sunnah. Hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menggambarkan permisalan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalukum, sesungguhnya permisalanku dengan kalian, kamathali rajulin awqada naron, seperti layaknya ada seorang yang menyalakan api. Faja'alal janadibu wal farashu yaqa'na fiha, kemudian setelah api itu nyala, berdatanganlah serangga dan hewan-hewan kecil. Yaqa'na fiha, ingin masuk ke dalam api tersebut. Wa huwa yadhubbuhunna anha, sementara lelaki ini berusaha untuk menghalangi serangga-serangga dan hewan-hewan kecil itu agar jangan sampai masuk ke dalam api. Qala wa ana akhidhun bihujazikum 'anil nar, demikian pula aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang memegang hujaz kalian. Hujaz itu adalah tempat untuk mengikat sarung dan sirwal, jadi di pinggang. Aku adalah orang yang memegang pinggang-pinggang kalian, anin nar, agar jangan sampai kalian masuk ke dalam neraka. Wa antum tafallatuna min yadi, sedangkan kalian adalah orang-orang yang berusaha untuk lepas dari genggaman tanganku itu. Rawahu Muslim. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah. Hadis yang pendek menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling hikmah dengan umatnya. Beliau orang yang paling lembut dengan umatnya, dan beliau adalah orang yang paling kasihan dengan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Kata Allah azza wa jalla, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari diri-diri kalian sendiri, artinya dari jenis kalian, dari manusia. Azizun 'alaihim ma 'anittum, di mana utusan ini terasa berat baginya apa-apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, seorang utusan yang begitu bersungguh-sungguh bersemangat untuk menyelamatkan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, seorang utusan yang mengasihi, menyayangi orang-orang yang beriman. Ayolah katufillah rahimani wa rahmakumullah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak ada tujuan lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk menyelamatkan kita sekalian. Beliau tidak ingin menyampaikan syariat itu untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Beliau tidak menyampaikan syariat tersebut untuk diagungkan oleh manusia, tidak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang paling ikhlas memperhatikan umatnya. Memperhatikan maslahat umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dirasa berat oleh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan itu. Apa yang menyakiti umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merasakan itu, rasa sakit itu. Dan beliau mengasihi orang yang paling kasihan dengan umatnya. Makanya di dalam hadis ini beliau menyampaikan permisalannya. Kalian itu manusia berhadapan dengan neraka seperti layaknya serangga-serangga kecil di tengah malam. Ketika ada seorang yang menyalakan api, otomatis kita pun mengerti. Banyak serangga-serangga yang pada awalnya menginginkan fungsi atau manfaat dari api tersebut. Tapi mereka tidak tahu begitu mereka mendekat, masuk ke dalam api itu hilang kehidupan mereka. Binasa mereka. Kita manusia pun digambarkan oleh Nabi SAW demikian. Kita menginginkan keselamatan, menginginkan kebaikan. Tapi kalau itu bukan dengan jalan Nabi SAW, bukan dengan bimbingan Nabi SAW, bukan kebahagiaan, bukan keselamatan yang akan kita dapatkan. Justru terpeleset kita masuk ke dalam neraka. Maka Nabi SAW layaknya orang ini yang mengusir serangga-serangga ini, jangan sampai masuk. Orang ini kasihan supaya serangga-serangga ini tidak binasa ketika masuk ke dalam api. Rasulullah SAW pun demikian. Beliau pegang pinggang-pinggang kita, tahan ketika kita ingin berusaha melakukan sesuatu yang bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Ditahan oleh Nabi SAW. Itu usaha keras yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap umat beliau. Tapi kata Nabi SAW, wa antum tafallatuna min yadi. Kalian sendiri yang berusaha untuk melepaskan pegangan tanganku itu, kata Nabi SAW. Kalian yang tidak ingin dicegah, kalian yang tidak ingin diingatkan, kalian yang tidak ingin dibimbing, berusaha untuk kesana kemari sendiri, akhirnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, fa fi hadza dalilun ala hirsin nabi sallallahu alaihi wasallam ala himayati ummatihi minan nar. Hadis ini jelas terdapat dalil padanya, menunjukkan bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga umat beliau dari neraka. Wa annahu ya'khudhu bi hujaziha wa yashudduha hatta la taq'u fi hadhihi an-nar. Dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memegang, seperti memegang masing-masing pinggang dari kita, dari orang-orang yang beriman, dan beliau kencang dalam menggenggamnya. Hatta la taq'u fi hadhihi an-nar. Tujuannya supaya umat beliau sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam neraka. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat apa syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa beliau ingin menyelamatkan kita, ingin mencegah kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perkara yang dibutuhkan oleh manusia untuk menyelamatkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala, melainkan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari perkara yang paling besar, masalah kesyirikan, sampai perkara yang paling kecil, yang paling remeh, mungkin tabu untuk dibicarakan manusia, tapi ada hukum syariatnya. Masalah kesyirikan pun juga tidak dibiarkan secara umum. Tauhid syirik tidak. Tauhid diperinci di dalam syariat, banyak sekali permasalahannya, pembahasannya. Syirik demikian juga. Karena tauhid dengan syirik itu sesuatu yang bergandengan, tidak bisa dipisahkan. Kalau engkau ingin menjaga tauhid, menjadi orang yang bertauhid, ya harus menjauhi kesyirikan dan para pelakunya. Maka kita belajar tentang tauhid, berusaha mengamalkan tauhid, berusaha menjaga tauhid, kita pun juga belajar tentang kesyirikan, menjauhi kesyirikan, dan berusaha juga untuk meninggalkan orang-orang yang terjatuh di dalam kesyirikan. Apa saja kesyirikan itu? Banyak sekali. Bukan hanya yang sedang secara zahir ketampakannya, orang bersujud kepada berhala, orang menyembah pohon, orang menyembah ini itu, tidak. Rinciannya banyak sekali. Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid, berapa bab yang beliau sebutkan? 40 lebih bab, dan semuanya dengan dalil-dalil. Dan dari dalil-dalil itu turun lagi hukum-hukum di bawahnya, banyak sekali. Itu tentang masalah syirik yang zahir, yang nampak biasa dilakukan oleh manusia. Beliau juga punya sebuah kitab Al-Kabair. Isinya adalah tentang dosa-dosa besar yang menyangkut masalah hati. Berbeda dengan Kabair milik Imam Zahabi. Al-Zahabi dosa-dosa besar yang berkaitan dengan amalan, amalan anggota badan. Tapi Kabair milik Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab lebih kepada hati. Dan bagaimana hanya masalah hati saja seorang itu bisa terjatuh dalam dosa besar, bisa terjatuh dalam kesyirikan. Ada 250 lebih masalah disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sana. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, begitu besarnya kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada seorang yang terjatuh di dalam kesyirikan, seorang yang terjatuh dalam kemaksiatan, dalam dosa, dalam kesalahan, dalam kebid'ahan, yang disalahkan bukan agama tidak mengatur, bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatur, tapi mereka yang tidak mau mencari. Sudah lengkap agama ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hajjatul Wada, haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh ratusan ribu sahabat saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan rangkaian haji, beliau menghadap kepada para sahabatnya. Kemudian mengambil banyak persaksian dari mereka. Hukum ini, hukum ini, hukum ini, hukum ini. Terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan beliau kepada mereka semua dan mengatakan, ala hal ballagtu, ketahuilah, persaksikanlah oleh kalian, apakah aku telah menyampaikan syariat ini kepada kalian. Ratusan ribu para sahabat yang hadir itu, mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, engkau sudah menyampaikan, ballagta, qad ballagta, engkau telah menyampaikan. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat tangan beliau ke atas dan beliau bersabda, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikanlah mereka ini. Ya Allah, persaksikanlah mereka ini. Ya Allah, persaksikanlah mereka ini. Tiga kali disebutkan oleh Nabi. Tentang apa? Bahwa aku telah menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Jadi hukum itu lengkap datang kepada kita. Tinggal kita ini mau atau tidak mencari. Apa hukumnya tentang ini? Cari ilmu kalau belum tahu. Apa hukumnya masalah ini? Cari tahu. Dan ikhlas dalam mencari ilmu itu adalah untuk tujuan tadi. Kita mencari ilmu ketika kita tidak mengetahui sesuatu, kita mencari ilmunya untuk mengetahui hukumnya, setelah itu diamalkan. Bukan untuk berbangga kepada yang lain, saya sudah tahu ini, saya sudah tahu itu, bukan. Dia mencari ilmu, dia semangat mencari ilmu, tidak bosan menuntut ilmu, hadir ke majelis sana, majelis sini, tujuannya supaya amalannya benar. Amalannya sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW dan dia berharap keselamatan di dunia dan di akhiratnya. Ini keikhlasan dalam mencari ilmu, bukan untuk tujuan yang lain, bukan untuk berbangga, bukan untuk merendahkan saudaranya, bukan untuk ini, bukan untuk itu. Keikhlasan kita dalam mencari ilmu saja itu tidak cukup usia yang kita miliki sampai mengetahui semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Al-Quran berapa yang sudah kita hafal? Tafsir mana saja yang sudah pernah kita baca tentang ayat-ayat itu? Kemudian hadis berapa yang sudah kita hafal? Tidak usah dengan sanadnya, tidak usah dengan hukumnya, matannya saja. Dari sahabat siapa, isi hadisnya siapa, yang meriwayatkan siapa, sudah berapa yang kita hafal? 10? 50? 100? Masih terlalu sedikit. Satu kitab Al-Imam Al-Bukhari saja isinya 6.000 hadis lebih. Kitab Al-Imam Muslim berapa ribu hadis? Kutubus Sittah, 6 kitab induk hadis. Total berapa jumlah hadisnya di sana? Belasan ribu hadis. Belum lagi digabungkan dengan Musnad Ahmad, Muwatta Al-Imam Malik dan yang lainnya. Berapa juta hadis yang harus kita hafalkan? Dan baru sedikit yang kita hafal kemudian kita sombong. Masih banyak yang harus kita cari ilmunya untuk diamalkan agar selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, annahu yanbaghi lil insan bal yajibu. Sepantasnya bagi seorang manusia, bahkan kewajiban untuknya, an yattabi'a sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma amara bihi, untuk mengikuti kewajibannya, untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma amara bihi, pada setiap perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih. Oh, ada sunnah ini, oh ada hukum ini, cocok dilakukan, tidak cocok ditinggalkan. Bukan seperti itu orang yang ingin selamat dari neraka, orang yang menginginkan kebahagiaan. Bukan seperti itu. Apapun yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia amalkan meskipun berat, meskipun ini kok bertentangan demikian, tidak, dia tidak tebang pilih. Hukum apapun yang datang berusaha untuk diamalkan. Sudah mampu atau belum dia mengamalkan, tapi diilmui untuk diamalkan. Maka orang yang tidak memiliki adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang dikhawatirkan mendapatkan kesengsaraan di akhirat nanti adalah orang yang tebang pilih dengan sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang sesuai keinginannya, mana yang sesuai hawa nafsunya, diamalkan, yang tidak ditinggalkan. Ini alamatul khasarah kepada orang yang seperti ini. Sudah kita bahas kemarin. Beliau juga memberikan contoh pada hadis yang ketujuh tentang orang yang menerima ilmu itu ada tiga jenis. Dan yang paling buruknya adalah dia yang menerima ilmu, sudah mengetahui ilmunya, kemudian tidak bisa mengambil manfaat dari itu dan tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain dari ilmu yang dia peroleh. Dia tahu hukum A. Waduh, berat ini untuk dilakukan. Diamalkan tidak? Tidak. Dia sudah pernah dengar, bahkan dia hafal, dia tahu. Tidak bisa diamalkan. Kenapa? Berat saya mau amalkan. Simpan akhirnya, disembunyikan. Dia tidak amalkan, apalagi disampaikan kepada orang lain. Ya, ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling jelek. Bahkan kata Syekh Muhammad Ibn Salam Al-Faymin, ini jenis orang yang paling buruk. Dia menerima ilmu, kemudian disembunyikan ilmu itu. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan keinginannya. Qala wa fi kulli ma naha anhu, dan dia meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang hukum melarang demikian, ya tinggalkan. Ini tidak boleh, ini haram, tinggalkan. Ini perkara yang seperti ini, tinggalkan. Wa ya'taqidu annahul imamal matbu', atau wa ya'taqidu annahul imamul matbu', dan dia harus meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imam, seorang yang menjadi pemimpin, al-matbu', yang diikuti mutlak, secara mutlak. Kalau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada ikatannya. Kita boleh taat kepada orang itu siapapun dia, apapun jabatannya, setinggi apapun dia. Kita boleh mentaati orang itu, mengikuti orang itu dengan satu syarat, jika dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sam'a wa la ta'ah, tidak ada ketaatan, tidak boleh mengikuti orang tersebut. Setinggi apapun dia dalam dunia ini. Taib. Qala. Lakin minal ma'lum, akan tetapi sebuah hal yang telah diketahui bersama, anna minas syari'ati ma huwa wajibun ya'thamul insanu bitarkihi, bahwa hukum syariat itu ada lima hukum syariat, nanti kemudian dirincikan menjadi tujuh hukum. Yang pertama adalah hukum yang sifatnya wajib. Faya'thamul insanu bitarkihi, adalah hukum yang berdosa apabila seseorang meninggalkannya, tidak mengamalkannya. Wa ma huwa muharramun ya'thamu bifi'lihi, yang kedua adalah hukum haram, berdosa jika dia melakukannya. Qala wa minha mustahabbun in fa'alahu fahuwa khairun wa ajrun wa in tarakahu fala itsma 'alaihi. Ada yang namanya hukum mustahab, biasa disebut dengan sunnah, yaitu adalah in fa'alahu fahuwa khairun wa ajrun, ketika seorang mengamalkannya maka dia akan mendapatkan kebaikan dan dia diberikan pahala dengan amalan tersebut. Wa in tarakahu fala itsma 'alaihi, tetapi ketika dia meninggalkannya, tidak mengamalkannya, dia tidak mendapatkan apapun, dia tidak berdosa. Wa kadzalika minas syari'ati ma huwa makruhun, demikian juga ada hukum syariat yang disebut dengan hukum makruh, karahata tanzihin, yaitu intarakahul insan fahuwa khairun lahu. Makruh adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan oleh seseorang itu lebih baik bagi dia. Wa in fa'alahu fara haraja alaihi. Namun kalau seandainya dia melakukan, maka juga tidak dicela. Tidak mengapa dia melakukannya. Lakinnal muhim antaltazim bis sunnati umuman. Intinya yang paling penting adalah engkau berpegang teguh dengan sunnah. Lafaz sunnah yang disebutkan di sini bukan sunnah yang di atas tadi. Kalau dilakukan boleh, tidak dilakukan, kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak mengapa, bukan itu. Tapi sunnah yang dimaksud dalam lafaz ini antaltazim bis sunnah, engkau harus berpegang teguh dengan sunnah, maksudnya dengan manhaj, dengan jalan hidup, metodenya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umuman, secara umum pada segala hal tadi, baik yang dalam masalah hukum fikih wajib, hukum fikih haram, hukum fikih sunnah, hukum fikih makruh, mubah, dan seterusnya. Wa anta taqida anna imamaka wa matbu'aka huwa Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau harus meyakini satu-satunya orang yang engkau ikuti, satu-satunya orang yang kamu contoh adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu laisa hunaka sabilun ilan najati illa bittiba'ihi. Dan engkau juga harus meyakini bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mengikuti petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutlak satu-satunya. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah ketika itu. Beliau yang memimpin Madinah dengan situasi masyarakat yang homogen saat itu. Ketika itu Imam Malik rahimahullah ta'ala berada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan sebuah pelajaran kepada murid-muridnya. Kullun yukhadhu min qawlihi wa yurad. Kata Malik rahimahullah, semua orang bisa diambil ucapannya, bisa juga ditinggalkan ucapannya. Illa sahiba hadzal qabr. Kecuali pemilik kuburan ini. Beliau menunjuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali beliau. Satu-satunya orang yang tidak boleh ditolak ucapannya. Dan satu-satunya orang yang harus ditaati oleh kaum mukminin. Siapapun itu, meskipun imam besar, meskipun alim, meskipun ulama, kalau tidak sejalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh mengikutinya. Kita tidak boleh mendengarnya. Siapapun itu. Maka mi'yarnya, timbangannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuaikah dia dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau sesuai diikuti, kalau tidak ditinggalkan, tidak perlu ragu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Qala wa min fawaidi hadzal hadis. Faedah yang berikutnya dari hadis ini. Bayanu 'idzami haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Hadis ini menunjukkan, menjelaskan tentang agungnya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat beliau. Dan tidak ada satu orang pun, siapapun dia, yang lebih besar haknya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau itu seorang yang soleh, terkenal dengan kesolehannya, mau itu seorang wali yang diakui kewaliannya, dia tidak lebih tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah satu-satunya orang yang tertinggi. Nabi adalah satu-satunya orang yang agung di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada yang lebih. Kalau ada seorang yadda'i annahu a'zam minan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Dia mengklaim bahwa dirinya lebih daripada tingkatan seorang nabi. Dia mengklaim dirinya lebih daripada derajatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Maka dia telah kafir dengan pengakuan tersebut, dengan klaim tersebut. Tayyib. Qala wa annahu kana la ya'lu juhdan fi man'iha wa saddiha an kulli ma yadurruha fi diniha wa dunyaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya orang la ya'lu juhdan. Beliau tidak pernah turun kesemangatannya. Beliau tidak pernah hilang kesungguhannya. Fi man'iha, untuk mencegah umat beliau, wa saddaha, dan menghalangi umat beliau, an kulli ma yadurruha, dari segala sesuatu yang bisa memadharatkan umat beliau sallallahu alaihi wasallam fi diniha wa dunyaha, baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Tidak pernah beliau turun semangatnya, beda dengan kita. Kadang kita menginginkan kebaikan untuk orang lain, kadang kita ingin mencegah keburukan dari orang lain. Tapi namanya manusia, siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, dia punya masa syirah, dia punya masa fatrah, punya masa semangat sedang tinggi-tingginya semangat dia. Amar ma'ruf nahi mungkarnya masya Allah kenceng, selalu mengingatkan saudaranya untuk berbuat kebaikan. Ada saudaranya yang terjatuh dalam apa namanya dosa, dalam kemaksiatan, dalam kesalahan, dia selalu menegur. Tapi itu tidak akan selalu demikian. Siapapun engkau, grafikmu pasti akan kadang-kadang turun, berada pada masa futur. Sudah saya ingatkan begini, begini, begini, begini, kok tidak ada perubahan, turun semangatnya. Sudah saya larang begini, begini, begini, begini, kok tidak ada perubahan, turun semangatnya. Itu kita, beda dengan Nabi SAW. Beliau tidak pernah itu turun, kemudian berputus asa, sudah saya berikan seperti ini, umat saya demikian, demikian, mereka tidak mau, tidak. Fase Makkah 10 tahun, beliau afan berapa tahun? 13 tahun, fase dakwah Makkah. Kalau kita baca sirah Nabawiyah, apa yang didapatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah itu tidak senikmat kita, tidak semudah kita. Bagaimana beliau diusir, bagaimana beliau dibenci oleh kabilahnya sendiri, dimusuhi oleh kabilahnya sendiri, bahkan pernah di apa namanya diboikot, diembargo segala bahan makanannya dengan surat perjanjian sumpah yang ditempelkan di Ka'bah oleh kabilahnya. Beliau dan kaum muslimin yang masih sedikit ketika itu sulit untuk mendapatkan makanan hanya karena mereka memeluk Islam. Begitu dakwah keluar, bagaimana ketika beliau mendatangi Taif sebagai seorang nabi yang membawa syariat Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan untuk mereka, keselamatan bagi mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka beliau dapatkan? Sallallahu alaihi wasallam dilempari batu oleh anak-anak kecil, diusir, diteriaki orang gila. Sampai beliau keluar dari Taif bercucuran darah, bukan kerikil lemparannya, batu-batu segenggaman tangan itu dilempari ke arah beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai berdarah beliau sallallahu alaihi wasallam singgah di kebun anggur, istirahat di situ. Didatangi oleh seorang malaikat yang diutus, "Ya Muhammad, kalau engkau mau akan aku timpakan kedua gunung besar ini kepada mereka." Tapi lihat, dengan posisi itu, bagaimana seandainya kita seperti itu? Datang berdakwah, tidak ingin apa-apa dari orang kita dakwahi, hanya supaya mereka bertauhid, hanya supaya mereka mengerti hukum Allah Subhanahu wa taala, dilempari batu sampai berdarah. Kemudian kita pergi. Kira-kira apa? Bagaimana kondisi hati kita ketika itu menghadapi penolakan itu? Jujur saja. Tapi Nabi Muhammad SAW, ini sudah malaikat yang datang, bukan orang, malaikat yang datang dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diminta Muhammad laksanakan. Malaikat ini menawarkan tidak main-main loh. Batu-batu tadi yang dilemparkan kepada beliau akan dibalas dengan gunung. "Ya Muhammad, kalau engkau mau aku timpakan gunung ini kepada mereka." Apa kata Nabi SAW? "Tidak. Tidak. Aku berharap akan keluar dari keturunan mereka orang-orang yang membela Allah dan Rasulnya." Hanya itu doanya Nabi SAW. Tidak diturunkan azab kepada mereka. Pulang beliau ke Makkah dalam kondisi sakit seperti itu. Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ke-8 atau tahun ke-9 datang anak-anak keturunan dari Taif yang dahulu mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke Madinah dalam jumlah yang besar, menyatakan masuk Islam dan kesiapannya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kondisi itu beliau enggak berputus asa, tidak emosi, tidak kemudian ingin membalas. Ya sudah, malaikat timpakan saja kepada mereka. Demikian, tidak. Tetap beliau menginginkan kebaikan untuk mereka. Tetap beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha mencegah agar jangan sampai mereka menjadi penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wabinaan ala dzalik, dibangun atas hal di atas yang kita ketahui tadi. Fa idza ra'aita nahyan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Ketika engkau mengetahui, datang kepadamu, sampai kepadamu, engkau dengarkan nahyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu larangan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in, tentang sesuatu perkara. Fa'lam anna fi'lahu syarrun, maka ketahuilah bahwa melakukan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perbuatan keburukan, perbuatan jelek. Apapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berkilah kan ada manfaatnya, kan ada begini, kan ada begitu, tidak. Semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti keburukan, berarti dosa, berarti perbuatan maksiat. Baik. Wala naqul hal huwa lil karahah am huwa lit tahrim, atau bersikap pakai kalimat sok ilmiah. Ini beliau yang menyebutkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika datang larangan tidak langsung diterima kemudian meninggalkan larangan itu. Bertanya dia, larangannya haram atau makruh? Ini beliau yang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan. Enggak usah kamu bertanya ini larangannya haram atau makruh. Sikap pertama adalah tinggalkan dulu. Perkara nanti ternyata para ulama kemudian menurunkan hukumnya, berkesimpulan ini makruh, atau berkesimpulan ini tetap pada hukum asalnya haram, itu lain perkaranya. Yang penting pertama, sikap kita pertama ketika mendengarkan larangan dari Nabi SAW, larangan syariat, adalah tinggalkan dulu. Tinggalkan terlebih dahulu, rinciannya nanti. Meninggalkan itu lebih mudah dibandingkan mengamalkan. Maka meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan larangan, meninggalkan dosa, itu sejatinya lebih mudah dibandingkan kita melakukan amal ketaatan. Amal ketaatan butuh usaha. Butuh usaha, butuh perlakuan. Sholat ya butuh engkau untuk ngambil wudhu, jalan ke masjid, dan seterusnya. Melakukan rukun-rukun sholat sampai selesai. Sementara meninggalkan larangan, itu tidak butuh apa-apa. Cukup diam, tidak melakukan apapun. Jangan memakan harta yang haram. Ya cukup diam, enggak usah nyentuh barang yang haram. Jangan minum khamr. Ya cukup diam, enggak usah sentuh khamr. Kan tidak butuh apa-apa. Maka sejatinya meninggalkan larangan itu lebih mudah dibandingkan melakukan amalan. Tapi manusia sekarang terbalik. Lebih mudah melakukan larangan, lebih sulit lebih mudah meninggalkan perintah, dan lebih sulit untuk lebih mudah mereka untuk melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih sulit untuk melakukan amalan-amalan soleh, amalan ibadah. Jangan minum khamr. Sebetulnya cukup diam, tapi dia sulit, enggak bisa. Bukan enggak bisa, enggak mau. Jangan memakan harta riba. Kok sulit begini? Bukan sulit, tidak mau. Jangan terjatuh dalam ini, dalam itu. Susah. Masih belum begini, belum begitu. Bukan susah, bukan sulit, tidak mau. Demikian pula kalau dengan amalan-amalan soleh. Saya belum mampu. Bukan belum mampu, tidak mau. Maka kembalinya itu bukan berat atau tidak, tapi mau atau tidak. Kemauan kita ada atau tidak. Tayyib. Qala utruk manaha anhu. Kalau datang larangan itu cukup tinggalkan saja tanpa perlu bertanya. Sawa'un kana lil karaha aw lit tahrim. Sama saja apakah nanti kesimpulannya, kesimpulan hukumnya adalah makruh atau haram. Wala ta'rid nafsaka lil musa'alah. Enggak usah melelahkan dirimu untuk banyak bertanya. Li'annal asla fi nahyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu lit tahrim. Ini kaidah tetap berlaku sampai sekarang. Annal asla fi nahyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu lit tahrim. Hukum asal pada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah apapun adalah haram, titik. Kaidah berlaku. Dan sampai sekarang tidak ada seorang ulama pun yang menyelisihi kaidah ini. Hukum asalnya seperti itu. Tayyib. illa idza qama dalilun ala annahu lil karahati tanzihiyah, kecuali jika ada dalil yang lain, dalil itu menunjukkan bahwa hukumnya tidak haram tapi turun level, turun derajat menjadi makruh. Apa makruh tadi? Lebih baik ditinggalkan, tetapi kalau dilakukan ya tidak dicela, itu makruh. Tapi para ulama perlu kita tahu, lafadz makruh ini digunakan oleh ulama di zaman kapan. Kenapa? Karena para ulama salaf dahulu, mereka menggunakan kata makruh itu untuk sesuatu yang haram. Jadi kalau antum baca atau datang riwayat keterangan hukum dari para ulama salaf, hukumnya makruh, teliti dulu siapa yang mengucapkannya, beliau hidup di generasi keberapa. Baik. Karena berbeda istilah antara ulama salaf qadim dengan ulama sekarang, ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin mereka kemudian memecah haram yang asal tadi, di bawahnya ada makruh, makruh terbagi lagi menjadi dua. Maka dilihat, ini detailnya ilmu syariat seperti itu, tidak dipukul rata. Lihat siapa orang yang mengucapkannya, beliau hidup tahun berapa, atas keputusan hukum tersebut baru kita bisa hukumi. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral akhirahimani wa rahmakumullah, hadis yang ke-8. Kita lanjutkan hadis yang ke-9. Qala wa anhu, dan dari beliau, maksudnya adalah dari sahabat yang disebutkan pada hadis sebelumnya, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bila'til asabi'i was-sahfati. Beliau memerintahkan untuk afan menjilati tangan dan tempat makan selesai kita makan. Cerdasnya Imam Nawawi rahimahullah, setelah disebutkan hadis yang ke-8 tadi tentang hukum asal perintah wajib, hukum asal larangan adalah haram, beliau berikan contoh di sini. Yang banyak orang sekarang, bisa jadi itu juga di zaman Nawawi rahimahullah, akan membenturkan hadis ini dengan dirinya. Contoh kita baca terlebih dahulu. Nabi SAW memerintahkan untuk menjilati tangan dan bekas apa namanya tempat makan selesai kita makan. Wa qala, dan beliau mengatakan SAW, innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Sesungguhnya kalian tidak tahu di mana letak barokah yang Allah letakkan pada makanan yang kalian makan. Rawahu Muslim, hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Wa fi riwayatin lahu, dan juga Muslim memiliki riwayat yang lain, idza waqa'at luqmatu ahadikum, jika terjatuh makanan salah seorang di antara kalian, falyakhudha, maka hendaknya dia ambil makanan itu yang jatuh tadi itu. Falyumit makana biha min adha. Setelah itu bersihkan kotoran yang ada dari makanan yang jatuh tadi. Qala wal ya'kulha. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hendaknya dia makan. Perintah ini. Li ya'kulha, hendaknya dia makan makanan yang jatuh dan sudah dibersihkan tadi. Wa la yada'ha li syaitan. Jangan dia tinggalkan makanan itu, jangan dia biarkan makanan itu untuk syaitan. Wala yamsahu yadahu, atau wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu. Dan jangan salah seorang kalian ketika selesai makan mengelap tangannya dengan sapu tangan atau dengan kain apapun itu, hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dia menjilati tangan yang dia gunakan untuk makan tadi. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, karena dia tidak tahu di mana Allah meletakkan barakah pada makanan yang dia makan. Qala wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain juga masih disebutkan oleh al-Imam Muslim, inna syaitana yahduru ahadukum 'inda kulli syai'in min sya'nih. Sesungguhnya syaitan hadir pada manusia, mendatangi manusia pada segala perkara mereka. Baik. Segala sesuatu. Hatta yahdurahu inda ta'amihi. Syaitan pun datang ketika seorang manusia sedang makan. Fa idza saqatat min ahadikum al-luqmah, maka apabila jatuh dari salah seorang kalian makanan yang dia makan, falyumit makana biha min adha, ambil bersihkan kotoran-kotoran yang ada, falyakulha, dan hendaknya dia makan, wala yada'ha lisyaiton, dan jangan tinggalkan untuk syaitan. Tayib. Ini hadis yang berikutnya, ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, menguji ketundukan kita, ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang adab makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membimbingkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di sini termasuk adab saat makan adalah ketika makanan ada yang jatuh dan bisa dibersihkan kemudian dimakan kembali, makan kembali, lakukan itu. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, ketika selesai makan maka jangan buru-buru mencuci tangan atau mengelap tangan sampai dia menjilati tangannya. Kalau kembali kepada riwayat yang di atas yang disebutkan oleh Imam Muslim nomor 2032, selain tangan juga tempat makannya dibersihkan dengan lidah. Nah, kembali kepada kita, bagaimana menanggapi ini? Mau mempraktekan ini? Selesai makan? Tidak usah jauh-jauh ikhwah. Santri siap seperti ini? Kalau siap, insya Allah setiap makan tidak akan ada itu tahu jatuh, nasi jatuh di lantai. Segera diambil. Bisa? Apa hukum asal perintah tadi? Wajib. Kalau tidak melakukan? Dosa. Dosanya bukan ke anak, ke antum sendiri. Baik. Kemudian selesai makan? Namanya menjilati tangan, menjilati piring itu berarti habis, tidak ada sisa. Nasinya habis, lauknya habis. Tidak mungkin dijilati kalau belum habis. Habiskan dulu makanannya, baru lakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak biasa, tidak biasa. Afan saja, ada yang mengatakan kok agak jorok. Tidak. Lebih dahulukan nafsumu atau ketundukanmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita lakukan itu dalam rangka mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barokah yang ada dalam makanan tersebut akan kita dapatkan. Demikian juga barokah dari kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan kita dapatkan. Nah, hidup kita ini kan tidak ada lain yang kita cari kecuali barokah. Segala sesuatu itu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pernah kita bahas hadisnya. Banyak hadis, banyak ayat sudah pernah kita bahas. Hidup kita ini tujuannya adalah mencari barokah, termasuk pada makanan kita. Di butir nasi yang mana yang kita makan itu Allah letakkan barokah. Ketika kita mendapatkan barokah, Allah menjaga kita. Ketika kita mendapatkan barokah, Allah melindungi kita. Ketika kita mendapatkan barokah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita. Ketika kita mendapatkan barokah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi kita. Dan seterusnya. Dari manfaat-manfaat tentang barokah. Itu akan kita dapatkan kalau perhatian dengan barokah. Nah, ini yang membedakan antara muslim dengan yang bukan muslim pada segala sesuatunya. Pada minumnya. Seorang yang bukan muslim dia akan minum, tidak pikir ini air dari mana, kemudian tata cara minumnya bagaimana. Harus baca bismillah, tidak boleh berdiri, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Minumnya juga tidak boleh langsung satu gelas diteguk semua. Atau di apa namanya dikucurkan itu. Dari botol juga tidak boleh dikucurkan. Baca bismillah, duduk, kemudian minumnya berapa kali? 3 kali tegukan, contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh lebih dari itu. Kok ribet? Ya seperti itu yang membedakan muslim dengan bukan muslim. Makan. Bukan muslim mereka tidak perhatian dengan makanan. Enggak kenal halal, tidak kenal haram. Ini bisa dimakan, ini mengenyangkan perut, makan. Dan seterusnya. Muslim tidak begitu. Mereka memilih sebelum makan ini halal atau tidak. Asalnya halal, cara mendapatkannya halal atau tidak. Jadi tidak semudah itu. Kok ribetnya? Memang ribet. Karena kita mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya ingin menghilangkan haus, menghilangkan dahaga, juga bukan hanya ingin menghilangkan rasa lapar yang ada di perut kita. Semua yang kita minum, semua yang kita makan, tujuannya adalah ridho Allah, barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran riwayat yang ketiga yang disebutkan oleh beliau tadi, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Syaitan itu akan datang kepada masing-masing kita pada segala sesuatu yang kita lakukan. Minum, saat minum syaitan datang mengganggu. Jadi jangan dikira syaitan ganggunya waktu sholat saja. Ketika seorang sudah bertakbir, syaitan datang mengganggu sholatnya supaya tidak fokus sholatnya. Bukan hanya itu, segala sesuatunya. Baik. Bahkan Allah sebutkan, mohon maaf bagi yang sudah berkeluarga, ketika seorang mendatangi istrinya, syaitan juga datang di situ. Maka apa syariatnya? Berdoa. Kalau bukan muslim, dia tidak akan berdoa. Tidak akan berdoa, hanya pada masalah ringan ini, seperti ini. Masalah yang tabu kan untuk dibicarakan, kita bahas di atas tadi. Masalah yang tabu itu pun ternyata diatur di dalam syariat. Syaitan bisa ikut bercampur. Bagaimana caranya? Tidak tahu, tapi Allah menyebutkan demikian. Buka surat Al-Isra. Allah sebutkan di sana, bisa bercampur. Ketika kita tidak berdoa, dan Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan keturunan kita dari apa yang kita lakukan malam itu, ada campuran syaitan di situ. Tidak heran dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak perhatian dengan agama, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seremeh itu diperhatikan oleh syariat. Maka ma'asyiral rahimani rahimakumullah, sebelum kita tutup di sini, kami mengingatkan ya, untuk diri saya pribadi demikian juga kita sekalian, sebagai seorang muslim kita harus mau lelah, harus mau ribet dalam masalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang kita cari bukan hanya sekedar masalah duniawi, tapi yang kita cari adalah kepuasan akhirat, barokah dalam segala sesuatu yang kita lakukan itu. Tidak ada gangguan dari syaitan pada segala sesuatu yang kita lakukan. Dan ini yang membedakan kita sebagai seorang muslim dengan mereka, orang-orang yang tidak mengenal hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengetahui syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idzillah tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup panjang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.